Seterusnya, boleh tak bezakan antara syaitan, iblis, hantu, jin, orang bunyak, ifrit dan khorin? Oh, banyak teh. Tang-tang boleh tanya dok. Syaitan, iblis, hantu, jin, orang bunyak, ifrit, khorin. 7 jenis makhluk. Baik. Jin ni ialah makhluk yang Allah cipta daripada api. Tahu di mana? Nabi kata, khuliqatil jin min nar au kama qala. Diciptakan jin daripada api. Maka kita pun kata api, ni bukan benda ijtihad. Kena ada nah. Nabi kata api, api. Nah tu jin, dia ada kafir, ada Islam. Jin pula, mari kat orang dengar kuliah, tazkirah, semayang jemaah, kat orang berzikir, selawat, nak. Jin kafir, duduk kat orang minum arak, kat orang main judi, nak. Ha. Jin Islam hak jenis fasik, main buah musim, ha, dia gitu. Ha, tu jin. Orang bunian jin, ya? Makhluk jin. Melayu panggil bunian, Arab panggil jin. Faham? Ha. Ifrit ni, ketua jin hak jahat. Koring ni, orang yang melupakan perintah Allah. Tak boleh ingat ke Tuhan. Nah, maka Allah hantar seekor jin yang jahat untuk menjadi penasihat dia. Allah sebutlah Quran, fahuwa lahu koring. Dia akan jadi berserta sama pagi petang. Siapa kita kata Allah orang dia tak jadi apa, aku nasihat tak jadi apa. Panggil ustaz 5-6 orang tak kabar. Dia buat dok. Memang ada koring dia. Kenapa? Kerana dia berpaling daripada mengingati Allah. Tak mau ingat Tuhan. Nah, maka Tuhan atur seorang koring. Bila koring jadi penasihat, balik awal. Nah, hatu koring. Hatu-hatu ni, iaitulah iblis itulah. Arab panggil iblis, kita hatu. Nah, iaitu yang jahat-jahat. Bila diturunkan Nabi Adam dengan Tok Nyang kita Siti Hawa ke dunia, Nabi sebut dihalaukan hatu-hatu persik ni, jin itulah hak jahat-jahat kapir ni, ke laut dan ke hutan. Sebab tu sekarang dah banyak dah hatu yang tinggal. Tak? Eh? Ha. Omong-omong awak cik berapa kali jumpa hatu? Berapa kali awak ya? Jumpa? Eh? Tak ada pun sekali. 70 lebih dah omong tak? Ha. 70 tu. Nah, berapa? Betul dalam hadis. Halal ke laut, halal ke hutan-hutan. Sebab tu Nabi kata nak pergi ke laut, nak masuk laut tak? Baca. Perlindungan daripada makhluk yang jahat-jahat ni, hatu ni. Cuma kita panggil hatu, orang putih panggil ghost. Nampak? Ha, patu banyak bahasa dah pula, hatulah suwi. Nampak? Ha. The ghost of brass, hatu kopek. Tu dah budak kecil kau putih ni. Ha, nampak? Yang banyak hatu, hatu dalam cerita. Hatu banyak. Cerita Cina pun buat atu. Cerita Thailand movie pun buat atu tak? Cerita Melayu pun buat atu juga. Atu waceng. Atu betul tak ada? Ada tapi tak ada dah. Lari bukit.